detik waktu ku melupakanmu, kini menjadi sesal di hatiku. Dan kepergianmu membuatku mengerti, tanpamu di sini ku merindukanmu. Dan semua yang pernah kau berikan telah membuka mataku untukmu. Kini ku mencintaimu, memiliki dirimu, dan waktu telah merubah segalanya. Masihkah dirimu mencintaiku? Maafkan aku, ku terlambat mengerti. Maafkan aku, ku terlambat mengerti.